إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja puji selalu kita panjatkan kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan kita nikmat di atas Islam, iman, terlebih lagi nikmat mengenal sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya hingga yaumil kiamah. Selaku khatib, saya akan menasihati diri saya pribadi dan mengajak jamaah sekalian agar selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sedikit tentang bertakwalah sejak muda. Islam sangat memperhatikan usia, kondisi, fase-fase kehidupan dari anak-anak, orang tua, khususnya adalah pemuda. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda yang keluar dari Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada naungan kecuali naungannya. Kapan? Para ulama mengatakan yaitu tatkala di padang mahsyar. Orang-orang berdesakan, bercucuran keringat. Bahkan kata para ulama, tidak ada bagi mereka tempat berdiri kecuali di mana kakinya berpijak. Saking padatnya manusia tatkala itu, ramainya manusia tatkala itu. Orang yang dinaungi oleh Allah Tabaraka wa taala tatkala di padang mahsyar ini, salah satu di antaranya adalah wasyabu nasya'a bi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah pemuda ini? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, mereka mengatakan bahwasanya pemuda adalah yang usianya dari 14 atau 15 sampai 40 tahun, dia adalah pemuda. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya pemuda adalah tatkala usia balig sampai usianya 50 tahun. Dan 40 tahun itulah puncaknya akal, sempurnanya akal manusia. Dan tatkala dia sudah 50, dia akan mengalami fase-fase tua. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat kagum kepada pemuda yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kagum kepada siapa? Kepada seorang pemuda yang tidak ada baginya sabwah. Apa itu sabwah? Sabwah adalah kenakalan atau penyimpangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kagum kepada pemuda seperti ini? Karena kebanyakan pemuda dia condong hidupnya untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Hura-hura. Jauh dari ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Qul iyadzu billah. Dan masa muda ini adalah masa yang panjang, 20-30 tahun, luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai pemuda. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala empat perkara. Yang dua perkara ini inilah yang akan ditanya sesuai dengan tema kita ini. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Pertanyaan dari Allah yang pertama adalah tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Allah Subhanahu wa taala bertanya yaitu dengan umum. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan khusus. Allah Subhanahu wa taala bertanya apa? Tentang usia muda kita untuk apa kita gunakan? Usia muda bagian dari umur, maka Allah kan Allah tanya. Maka persiapkanlah jawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda memiliki fisik yang kuat. Tatkala dia taat, maka dia beribadah dengan kuat semaksimal mungkin. Beda dengan tatkala kita sudah tua baru bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala. Waliyadu billah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala lakum min ba'di dha'fin quwwa. Allah lah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah kemudian Allah jadikan kuat. Kita lahir lemah, bayi. Allah jadikan kuat tatkala kapan? Tatkala kita menjadi pemuda, maka maksimalkan fisik kita untuk beribadah kepada Allah. Bertobat kepada Allah tatkala muda. Maksimal ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian lanjutan ayat ini, summa ja'ala lakum mim ba'di dha'fin mim ba'di quwwat dha'fin wa da'fa wa syaibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah kuat lemah kembali dan beruban. Maka dengan beruban yang ada di rambut kita ini, itulah tanda kelemahan kita. Sudah mulai melemah mata kita, pendengaran kita, dan yang lain-lain. Dengan beruban kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Dengan beruban bisa jadi ajal kita sudah dekat dan penyakit sudah banyak bermunculan. Maka persiapkanlah diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan para pemuda di dalam Al-Quran. Di antara mereka yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mereka, beliau adalah seorang pemuda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam, dia adalah umat. Lihat, dalam ayat ini Ibrahim disebut umat, padahal beliau sendiri Ibrahim. Kenapa? Karena beliau memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa. Seorang pemuda satu-satunya yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di negeri Babilonia tatkala itu, mendakwakan tauhid yang sangat luar biasa. Perjuangnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, Allah abadikan Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu ujian Nabi Yusuf alaihi salam itu dengan perempuan yang cantik. Bahkan sebutkan dalam ayat apa? Walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan tersebut ingin melakukan hal yang buruk. Maksudnya adalah berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Begitu pula sebaliknya, Nabi Yusuf juga ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Lihat apa ibrohnya ayat ini. Selevel Nabiullah, Nabi Yusuf alaihi salam masih ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Taala, tergoda. Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan ulama, maka sangat mudah tergiur kita dengan fitnah-fitnah dunia. Maka jangan coba-coba kita untuk apa? Merasakan kemaksiatan, mencicipi kemaksiatan. Sekali maka dia akan terus, terus dan terus sulit, karena iman kita lemah. Sedangkan fitnah di luar banyak sekali. Maka lanjutan ayat ini apa? Laula arra'a burhana rabbi. Seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat petunjuk dari Allah. Kadzalika linasrifa anhu su'i wal fahsya. Maka dengan demikianlah Allah Subhanahu wa taala memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji dan mungkar. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena sungguhnya beliau adalah termasuk orang-orang hamba Allah, pilihan hamba Allah. Bukan sembarangan orang, tapi yang Allah pilih. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Taala, yang jauh dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, Ashabul Kahfi. Mereka diuji untuk menegakkan tauhid kepada seorang raja yang musyrik. Sebutkan dalam ayat, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Kami teguhkan tatkala mereka berdiri di hadapan seorang raja. Mereka mengatakan apa? Rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah pemilik langit dan bumi. Lan nad'a min dunihi ilaha. Kami tidak akan sekali-kali untuk menyeru kepada selainnya. Allahu Akbar. Tertanam tauhid di dalam hatinya, menghujam tinggi. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala memilih para pemuda untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka usianya di bawah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tatkala itu masih pemuda masuknya. Untuk menemani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam ini tersebar dalam di seluruh penjuru dunia, Allahu Akbar, oleh para pemuda. Maka disebutkan rijalul yaum rijalul ghad, generasi sekarang adalah generasi yang akan datang. Kalau kita generasi sekarang kita ini, untuk para pemuda kita ini taat kepada Allah, maka akan datang mereka akan semakin taat dan taat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kita didik anak-anak kita untuk belajar agama, tanamkan tauhid kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna minal qur'ani ma jahilna wa dzakirna minhu ma nusina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.